imajinasi dan kecerdasan yang tinggi. Alamatul zaka, tanda-tanda kecerdasan. Maka Imam Malik berkata pada muridnya, yaitu Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i rahimahullah, "Inni arallah qad alqa 'alaika nuran." Aku melihat bahwa Allah telah memberikan kepadamu cahaya. "Fala tutfi'hu bidhulmatil ma'siyah." Maka jangan kau padamkan dengan kegelapan maksiat. Ini nasihat seorang guru pada muridnya. Aku melihat cahaya pada dirimu. Aku melihat bahwa Allah telah memberikan cahaya pada hatimu. Maka jangan dibikin gelap dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Wala yazalu hadan nur yad'ufu wa yadmahil. Cahaya tersebut akan terus melemah, akan semakin redup dengan maksiat-maksiat, wa yadmahil, dan akhirnya akan hilang. Wa dhalamul ma'siyah yaqwa hatta yasira al-qalbu fi misli al-lailil bahim. Dan niscaya kegelapan maksiat akan terus semakin kuat, semakin pekat, hingga akhirnya hati akan menjadi seperti malam yang gelap. Fakam min mahlakin yasqutu fihi wa huwa la yubsiru. Kalau sudah gelap hatinya, maka na'udzubillahi min dhalik, betapa banyak mahlak, betapa banyak tempat-tempat kebinasaan yang dia terjerumus di dalamnya dalam keadaan tidak melihatnya, dalam keadaan hatinya buta, gelap gulita, ka'ma, seperti orang yang buta. Kharaja bil lail, seperti orang yang buta berjalan di malam hari. Fi tariqin dhata mahalik wa ma'atim. Orang yang buta berjalan di tengah malam dalam keadaan memiliki di sana banyak tempat-tempat yang membinasakan, tempat-tempat yang membuat kerusakan, dia enggak tahu. Karena gelap. Buta. Faya izzatas salamah, maka betapa sulitnya keselamatan. Izzah bermakna tinggi dan sulit dicapai. Waya sur'atal atabi, dan tentunya sebaliknya betapa cepatnya kerusakan dan kehancuran. Mengapa? Buta. Orang yang buta berjalan di tengah kegelapan, kira-kira bagaimana bisa selamat? Ya izzatas salamah wa ya sur'atal atabi, betapa susahnya untuk selamat dan betapa cepatnya dia binasa. Tidak melihat ada jurang, tidak melihat ada bahaya, tidak melihat ada kendaraan yang bergerak cepat, tidak mengerti akan ada bahaya sama sekali. Faya izzatas salamah, maka tentunya betapa susahnya dia untuk selamat. Faya sur'atal atabi, dan duhai kiranya alhamdulillah. Ahadikullah s.a.w. Betapa mudahnya, betapa cepatnya binasa. Demikian pula hati, kalau dia bermaksiat, berdosa dengan dosa, maka hati semakin gelap. Semakin redup cahayanya, sampai akhirnya gelap gulita. Kalau sudah gelap gulita, ya sur'atal atabi, sungguh betapa cepatnya dia binasa. Dan sungguh ya izzatas salamah, betapa susahnya untuk selamat. Kalau hati yang buta, mata di kepala melihat, badan bisa selamat, tidak terjerumus dalam belumbang, tidak tertubruk dengan kendaraan-kendaraan, tidak. Karena mata di kepalanya melihat. Tetapi mata hatinya sudah gelap gulita, sudah buta. Maka dia celaka dengan pemahaman sesat, dia tidak sadar. Terseret dengan pemahaman dalal, dia tidak tahu. Bahkan menjadi kelompok yang sesat menyimpang dalam keadaan merasa dia sedang berbuat baik. Na'udzubillah min dzalik. Lebih bahaya mana? Buta mata dengan buta hati. Buta mata kecelakaannya pada badan, jatuh ke jurang, hancur badannya, patah tulangnya, atau terterbuk kereta api dalam keadaan dia hancur badannya. Tetapi mungkin akidahnya masih lurus. Tetapi kalau yang buta itu adalah mata hatinya, maka badannya utuh, tidak ada remuk atau patah tulang. Tetapi pemahamannya sesat menyimpang. Badannya utuh, tetapi akidahnya rusak. Agamanya sesat. Dan ini lebih mengerikan, barakallahu fikum. Thumma taqawwa tilka dhulma. Kalau terus bermaksiat, maka kegelapannya semakin pekat, semakin bertambah. Tafidhu minal qalbi ilal jawarih. Kegelapannya akan menyebar dari hatinya ke seluruh anggota badannya, ke seluruh tangan dan kakinya. Fayaghsha minha sawad. Maka akan tertutupi dengan kegelapan pada seluruh tubuhnya. Terlihat pada wajahnya. Bihasbi quwwatiha wa tazayudiha. Sesuai dengan kekuatan maksiat, sesuai dengan bertambahnya maksiat, akan semakin gelap tubuhnya. Aura kegelapan tampak di wajahnya. Fa idza kana indal maut, maka ketika didatangi kematian, akan tampak kegelapannya di barzakhnya, di kuburnya. Famtala al-qabru dhulmatan, maka kuburannya dipenuhi kegelapan. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, inna hadhihi al-qubur mumtali'ah ala ahliha dhulma. Sesungguhnya kuburan-kuburan akan dipenuhi bagi penghuninya kegelapan-kegelapan. Wa inna Allah munawwiruha bisalati alaihim. Tetapi Allah akan memberikan cahaya dengan salawatku kepada mereka. Hadis rawahu Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Maka orang yang dikubur akan merasakan kegelapan kuburan dan kegelapan dosa-dosanya sendiri, kegelapan kemaksiatannya sesuai dengan kadar besarnya dan banyaknya kemaksiatan yang dia lakukan, maka sekadar itulah kegelapan akan dirasakan di kuburnya. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahayanya dengan salawat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kita mendapatkan salawat dari Rasulullah sallallahu alaihi? Man shalla alayya sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku, maka dia akan diberi salawat 10 kali. Maka dia 2 kali bersalawat akan diberikan 20 kali salawat. Itu yang akan menerangi kuburnya. Dengan amal saleh, dengan ibadah, semuanya akan menambah cahaya di dalam kuburnya. Walaupun di atas kuburnya dipasang pelita-pelita. Dan itu bid'ah. Walaupun di atas kuburnya dibangun istana megah, walaupun di atas kuburnya dibangun bangunan dan kubah dengan berbagai macam penerangan-penerangan yang sangat terang, kalau di dalam kuburnya orang yang menghuninya adalah ahli maksiat, tetap gelap. Walaupun kalian membacakan di kuburnya bacaan-bacaan Al-Quran, yang bacaan Al-Quran akan menerangi rumah-rumah kalian, rumah-rumah kita ketika kita membaca Al-Quran sebagai nur. Tetapi kalau yang dikubur tadi adalah ahli maksiat, maka kuburnya akan gelap walaupun di atasnya sejuta orang membaca Al-Quran. Alam dunia dengan alam barzah berbeda. Yang di atas kubur tadi, yang membaca Al-Quran tadi, itu di alam dunia. Sedangkan yang dikubur di alam lain, alam barzah, kalian memberikan cahaya di alam dunia, enggak ngaruh dengan alam barzah. Kalian membaca Al-Quran di alam dunia, enggak ngaruh dengan alam barzah, enggak ada kaitannya. Maka itu tidak diajarkan, tidak disunahkan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pula oleh para sahabatnya, tidak pula oleh para tabi'in dan tabi'ihim. Membangun kuburan dengan berbagai macam bangunan yang megah, diberi cahaya, diberi pelita-pelita, dibacakan di sana bacaan-bacaan Al-Quran segala macam, enggak ngaruh pada orang yang di bawahnya. Yang mengaruh, yang mempengaruhi adalah amalan salehnya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih belum berhenti di sana. Kegelapan akan terus mengiringinya. Fa idza kana yaumul ma'ad, dan ketika nanti hari dikembalikannya manusia, wa husyiral ibad, dan para hamba dikumpulkan di padang mahsyar, alatil wujuh, kegelapan tadi akan tampak di wajah-wajah mereka. Uluwan dahira. Kegelapan yang sangat tampak secara zahir, yarahu kullu ahad. Terlihat jelas secara zahir dan bisa dilihat oleh seluruh manusia. Kamu melihat orang yang kamu kenal dalam keadaan wajahnya gelap. Bukan karena ini dan itu, bukan karena panasnya matahari, bukan karena kegelapan amal buruknya, kegelapan dosa-dosanya. Sebaliknya mereka-mereka yang salihin mukminin, wajahnya putih berseri, walaupun di dunia dia adalah orang yang dikenal hitam atau budak-budak hitam dari Afrika. Tetapi kalau dia saleh, akan bercahaya wajahnya yaumil qiyamah. Ammal ladzina swaddat wujuhuhum fa finnar, kata Allah. Wa ammal ladzina abyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun yang putih wajah-wajah mereka, maka itu mereka di dalam rahmat Allah. Adapun yang iswaddat wujuhuhum, yang gelap wajah-wajah mereka, fa finnar, mereka dalam neraka. Ikhwani fid din a'azzakumullah qom muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hatta yasir al-wajhu aswada mithla al-hamamah. Niscaya wajahnya akan hitam pekat seperti bara atau seperti arang. Fayalaha min uqubatin la tuwazinu laddat ad-dunya bi ajma'iha. Duhai balasan yang mengerikan, duhai uqubah yang tidak bisa ditandingi oleh kelezatan-kelezatan dunia seluruhnya. Hitam dalam hati sangat mengerikan. Dia rawan dan sangat berbahaya, bisa membawa dirinya dalam kesesatan dan kekufuran karena kegelapan hati. Kalian memandang dengan baik, masya Allah, tiba-tiba kacamatanya semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Mulai kalian meraba-raba, tidak jelas. Ini kayaknya jalan yang lurus, ternyata menuju jurang, binasa. Ternyata semakin banyak dosanya, semakin gelap, pekat, dan tidak bisa melihat apapun. Bagaimana bisa selamat? Demikian pula hati. Kalau kita mengentengkan dosa demi dosa, kemaksiatan dengan kemaksiatan, akan terus menjadi hitam hatinya, semakin pekat, yang akhirnya dia tidak bisa melihat mana hak, mana batil, mana sunnah, mana bid'ah, tersamar, tidak jelas. Sepertinya ini sunnah, ternyata bid'ah. Sepertinya ini hak, ternyata batil. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, dia kira itu jalan menuju surga. Ternyata jalan menuju neraka. Dia kira ini jalan keselamatan, ternyata jalan kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu bahaya yang sangat besar. Maka kelezatan dunia yang kamu dapatkan dari kemaksiatan tadi bersifat sedikit sementara, fata morgana, kemudian sirna. Tetapi bekasnya, akibatnya akan terus terasa dalam hati. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia ketika dia bertaubat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bencana ini, la tuwazinuha la dzatid dunya bi ajma'iha. Enggak bisa diimbangi dengan kelezatan-kelezatan dunia. Enggak akan bisa diimbangi dengan apapun dari kenikmatan dunia. Fakaifa biqustil abdi almunaghasi almunakidi almut'ib fi zamanin innama huwa sa'atun min hulmin. Allahul musta'an. Kalau tidak bisa diimbangi dengan seluruh kenikmatan dunia, apalagi kenikmatan qustil abad, bagian seorang hamba yang tenggelam dalam sekian banyak kejelekan, yang keruh, al-mut'ib, dan melelahkan, di satu waktu yang sesaat, fi zamanin, innama huwa sa'atun min hulmin, maka itu adalah saat atau sesaat yang tiba-tiba kamu lihat dalam mimpi kemudian hilang. Ini kenikmatan yang benar-benar kenikmatan saja, seluruh kenikmatan dunia, dibandingkan dengan kegelapan hati, gak ada apa-apa. Mengerikan kegelapan hati dan tidak seimbang dengan bayaran kenikmatan seluruh dunia, gak seimbang. Apalagi ternyata yang dianggap oleh mereka dengan maksiatnya sebagai kenikmatan, ternyata itu adalah bagian yang kecil, sedikit, tenggelam dalam sekian banyak kejelekan, keruh dengan berbagai macam kotoran, bukan kenikmatan yang hakiki. Tidak. Orang berbuat maksiat katanya nikmat, ternyata dia dikejar-kejar secara lahir dan batin. Secara batinnya dikejar-kejar dosa, secara zahir dikejar-kejar polisi. Apa itu nikmat? Ikhwani fi dinillah azakumullah. Orang yang katanya merasa lezat dengan narkoba, merasakan sedikit dengan kerusakan yang banyak. Kadir, munghas, tenggelam dalam sekian banyak kejelekan. Munkadir, keruh. Apa itu nikmat? Kita lihat yang mengerikan. Badan seperti tengkorak, hanya tulang dibalut kulit, karena kecanduan narkoba. Dalam keadaan kita melihatnya, mata tenggelam ke dalam, karena kecanduan narkoba. Benar-benar seperti tengkorak. Na'udzubillah min dzalik. Dan kemudian dia tersungkur, diselokkan, mati overdosis. Itu yang dibilang nikmat? La wallah, itu kesengsaraan yang dipilih sendiri. Dan itu baru dunia. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mut'ib, melelahkan. Kemaksiatan melelahkan. Kamu disiksa semalam suntuk dengan kemaksiatan. Pagi harinya kamu merasakan berbagai macam kesusahan, pusing, sakit, darahnya naik tinggi karena kurang tidur. Ngapain kamu semalaman? Hah? Game online. Ngapain? Nyiksa diri kamu. Enggak ada untung apapun, kamu tidak mendapatkan apapun, kamu dalam keadaan sengsara dan susah dan banyak bahayanya. Orang yang begadang dengan browsing internet atau dengan main game online atau dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, wallahi menyiksa dirinya sendiri. Pagi-pagi matanya merah, kepalanya pening, dan tidak bisa dibayar dengan tidur siang, tidak bisa. Kenapa menyiksa dirinya sendiri? Apakah itu kenikmatan? Wallahi itu kesengsaraan yang dipilih sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau terus ditambah lagi dengan kemaksiatan yang lebih mengerikan dari itu, pacaran online dengan wanita-wanita yang sejenisnya, wanita yang sama-sama rusaknya dengan dia, setelah itu semakin kenal, kemudian janjian dari alam maya ke alam nyata, kemudian berzina, maka na'udzubillah, ternyata dia adalah pelacur yang membawa penyakit sifilis, penyakit AIDS, penyakit-penyakit yang menjijikkan, yang seseorang busuk sebelum matinya. Apakah itu kenikmatan? La wallah. Itu adalah sesuatu yang fata morgana. Sepintas kelihatan menyenangkan, ternyata diliputi dengan sekian kejelekan-kejelekan di dunia sebelum kejelekan akhirat. Membusuk dia dalam keadaan masih bisa bernapas, masih bisa melek. Tetapi di dalam tulang belulangnya sudah banyak setnya. Busuk. Wallahi busuk. Dan kamu masuk ke dalam kamarnya diliputi dengan bau busuk. Oleh dokter diamputasi. Ternyata sudah menjalar di tulang pahanya. Dipotong lagi. Di tangannya juga demikian, dipotong lagi. Tidak bisa selamat. Tetapi dia tersiksa ketika masih hidup. Belum ancaman di alam barzakh. Belum ancaman yaumul qiyamah. Kegelapan itu akan mengiringinya di dunia, di alam barzakh, di padang mahsyar. Akan terus kegelapan mengiringinya. Na'udzubillahi min dhalik. Faslun. Al-ma'asi tusaghirun nafs. Watuhakiruha. Pasal berikutnya, bahwa kemaksiatan-kemaksiatan akan menjadikan jiwa ini kerdil, kecil dan hina. Kemaksiatan akan menjadikan jiwa ini kecil, kerdil dan hina. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min uqubatiha. Dan di antara akibat-akibat dosa, annaha tusaghirun nafs, bahwasanya dia akan mengecilkan jiwa, wa tuqmi'uha, dan akan menghancurkannya, wa tudassiha wa tuhaqqiruha, akan terinjak-injak rendah dan terhina. Hatta tasira asghar syai'in wa ahqarahu, hingga menjadi sesuatu yang paling rendahnya, paling kerdilnya, paling hinanya. Sebagaimana an-ta'ah tunammiha, sebagaimana ketaatan akan mengembangkan jiwanya, mensucikan jiwanya, wa tukabbiruha, dan akan membesarkan jiwanya, sebaliknya kemaksiatan akan mengecilkan, mengerdilkan, menghinakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh akan berbahagia orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang merendahkan dan menginjak-injak jiwanya sendiri. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Asy-Syams disebutkan yang akan berbahagia adalah orang yang mensucikan jiwanya. Perhatikan makna zakkaha, ada dua macam. Yang satu dilarang, yang satu disuruh. Mensucikan dirinya dengan pengakuan itu dilarang. Dengan pengakuan, saya paling hebat, saya paling suci, saya paling soleh, saya paling banyak ibadahnya. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian sucikan diri kalian sendiri. Dia Allah a'lamu bimanittaqa. A'lam bimanittaqa. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Jangan sok suci. Jangan mensucikan diri kalian. Allah yang paling tahu siapa yang saleh, siapa yang bertakwa, dan siapa yang pura-pura. Itu yang tidak boleh. Tetapi yang kedua, mensucikan diri dengan upaya ibadah dan amal saleh. Saya ingin menjadi suci, maka saya berupaya untuk mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah, beribadah kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, mensucikan dirinya. Maka ini adalah disuruh, bahkan akan mendapatkan falah. Qad aflaha man zakkaha, akan berbahagia mereka yang berupaya untuk mensucikan dirinya. Berupaya untuk mensucikan diri, bukan mengaku-ngaku saya suci. Walaupun kalimatnya sama, tapi maknanya berbeda. Jangan sucikan diri kalian, artinya jangan sok suci, jangan menganggap saya paling hebat, saya paling soleh, saya paling mukmin, jangan. Tetapi yang kedua, maknanya upayakanlah agar kalian suci. Dengan apa? Dengan beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, beriman pada hari akhir. Dengan beriman pada semua yang wajib diimani, dengan beramal dengan amalan yang saleh, dengan beribadah, dengan meminta ampun kepada Allah, itu mensucikan dirinya. Yang tadinya kotor dengan dosa, dia bertaubat, atubu ilaik wa astaghfirullah al-azim, maka itu upaya untuk mensucikan, membersihkan dirinya, dan Allah suka, Allah cinta kepada mereka-mereka yang berupaya untuk membersihkan dirinya. Yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada tawabin dan Allah suka kepada orang yang mutatahhirin. Dua-duanya mensucikan. Tawabin dengan taubat mensucikan apa yang dalam hati. Tawabin itu mensucikan, mensucikan dirinya. Yani dengan apa? Dengan bertaubat dan selalu bertaubat, selalu meminta ampun pada Allah Taala, membersihkan hatinya. Wal mutatahhirin, mutatahhir. Kalau dia punya hadas besar, dia cepat mandi. Dia punya hajat kecil, dia cepat berwudu. Berarti sedang mensucikan badannya, dirinya. Berarti tawabin wal mutatahhirin adalah pensucian lahir dan batin. Pensucian lahir dan batin. Mensucikan jiwanya dan mensucikan badannya. Dan ini yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ajalna minat tawabin wa ajalna minal mutatahhirin. Kalau mau adzan silakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Wal ma'na, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qad aflaha man kabbaraha wa a'laha bi ta'atillahi wa adharaha. Telah berbahagia orang yang berupaya untuk membesarkan jiwanya, meninggikannya dan memuliakannya, yaitu dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, waqad khasira, dan akan merugi, man akhfaha, siapa yang menyembunyikannya, merendahkannya dan mengecilkannya, yaitu dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aslu tadsiyah, Asal makna tadsiyah adalah menyembunyikan. Wa minhu qawluhu ta'ala, seperti dalam ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, am yadussuhu fit turab. Atau mereka menenggelamkan atau mengubur bayinya di dalam tanah. Itu makna dassa yadussu. Am yadussuhu fit turab. Ini orang-orang jahiliyah, kalau punya anak perempuan, idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Orang-orang jahiliyah ketika diberi anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, gelap karena marah. Yatawara minal qawm, sembunyi, malu. Maka imma dia bunuh atau dia masukkan ke dalam tanah. Itu makna dassa yadussu. Yadussuhu fit turab, ditenggelamkan dalam tanah. Fal ma'asi yadussu nafsahu fil ma'asiyah. Maka orang yang bermaksiat itu sedang menenggelamkan jiwanya ke dalam maksiat. Wa yukhfi makanaha, sehingga jiwanya tersamar, tersembunyi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Yatawara minal khalqi min su'i ma ya'ti bihi, dia menjadi malu, menghindar dari manusia karena kejelekan apa yang dilakukan. Wajah-wajah pendosa bisa ditebak. Dengan apa? Maksiatnya tidak terlihat, dosanya tersembunyi, tetapi orang itu jadi malu ketemu manusia, minder, tidak berani ketemu orang soleh. Ikhwan fillah na'azakumullah, kamu lihat orang-orang yang memiliki kebiasaan sirriyah. Kebiasaan sirriyah itu adalah istimna, wanani. Biasanya orangnya minder, tunduk, malu. Karena dia merasa bahwa dia dalam keadaan memiliki sekian banyak kejelekan yang dia lakukan terus-menerus. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati. Apalagi yang lebih dari itu. Mengerjai temannya sendiri sesama jenis. Ya. Akan terlihat dari wajahnya, wajah ini ada kelainan. Ya. Minder, nakut, gak berani ngomong, malu, ila akhirnya. Limadha yadussu nafsahu fil ma'asiyah. Dia tenggelamkan jiwanya dalam maksiat. Yatawara minal khalqi min su'i ma ya'ti bihi. Dia bersembunyi dari manusia, takut ketemu manusia. Minder, enggak mau ketemu orang. Menyendiri. Qad inqama 'inda nafsihi. Karena dia telah menjatuhkan dirinya sendiri, telah merendahkan dirinya sendiri. Wa inqama 'inda Allah, dan juga dia rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, rendah di sisi manusia dan rendah di sisi Allah. Wa inqama 'inda al-khalq, dan juga merasa rendah di hadapan manusia. Fatta'atu wal birru tukabbirun nafs. Sedangkan ketaatan, kebaikan, ibadah, amalan saleh, tukabbirun nafs, akan menjadikan jiwa ini besar. Wa tu'izzuha, menjadikannya mulia. Wa tu'liha, akan ditinggikan. Tidak perlu pakai berpura-pura. Enggak perlu pakai pencitraan, enggak perlu. Supaya dihormati, supaya besar, saya berpura-pura begini, berpura. Enggak perlu. Otomatis jiwanya menjadi mulia. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah yang menjadikan jiwanya besar. Allah yang menjadikan jiwanya mulia. Allah yang menjadikan jiwanya benar-benar besar dan tinggi. Hatta tasira asyrafa syai'in wa akbaru, akhirnya menjadi orang yang paling mulia. Jadi orang yang paling tinggi, terhormat. Ikhwani fiddin a'azakumullah, yang tadinya hamba sahaya, budak belian, tetapi menjadi seorang yang mulia, imam, dimuliakan oleh orang sekian banyaknya. Tawus ibn Kaisan, dulunya budak, dimerdekakan. Dan masih banyak lagi ulama kibar yang ternyata asal muasalnya dari budak yang dimerdekakan. Ikhwan fillah na'azakumullah, apa yang menyebabkan mereka jadi mulia? Ilmu dan amal. Bukan hanya ilmu saja, bukan hanya pengamalan saja. Pengamalan tanpa ilmu berbahaya, berilmu tidak beramal juga bukan memuliakan. Yang memuliakan adalah berilmu dan beramal dengan apa yang dia tahu, apa yang dia pahami dari ilmunya, dia kerjakan. Maka menjadi mulialah mereka. Qala, dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, maka orang tadi menjadi asyrafa syai'in wa akbaruhu wa azkahu wa a'lahu, menjadi yang paling mulia, yang paling besar, yang paling suci dan yang paling tinggi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan dengan kepura-puraan, bukan dengan kekayaan, bukan dengan harta benda. Beliau menjadi mulia alaihi salatu wassalam karena ilmu dan amal salehnya. Qad aflaha man zakkaha. Wa ma'a dhalik fahiya adallu syai'in wa ahqarahu wa asgharahu lillahi ta'ala. Tetapi orang-orang yang tadi memiliki jiwa yang mulia, memiliki jiwa yang tinggi, jiwa yang besar, di hadapan Allah dia rendahkan dirinya, di hadapan Allah dia kecilkan dirinya, di hadapan Allah dia letakkan dahinya di tanah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ikhwan fi din a'azakumullah, maka dikatakan ahqarahu wa asgharahu lillah, tetapi untuk Allah dia kecilkan dirinya. Wa bihadza dzulli hasala laha hadzal 'izz, bahkan dengan merendahkan dirinya di hadapan Allah dia dapatkan kemuliaan. Dengan merendahkan dirinya di hadapan Allah justru mendapatkan kemuliaan. Dengan mengecilkan dirinya di hadapan Allah justru Allah jadikan jiwanya besar. Karena dia hinakan dirinya di hadapan Allah, maka Allah jadikan dirinya mulia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bihadadzul hasala laha hadzal 'izz. Dengan menghinakan dirinya di hadapan Allah, justru dia mendapatkan 'izz, kemuliaan, wasyaraf, wan-numu. Fama saghran nufusa mithlu ma'siyatillah, maka tidak ada sesuatu yang akan mengecilkan jiwa, merendahkan jiwa, menghinakan jiwa dan dirinya kecuali maksiat. Enggak ada yang merendahkan kecuali maksiat. Kamu nyapu halaman masjid, nyapu masjid, ngepel, itu enggak merendahkan. Kamu duduk bersama pengemis yang kotor, memberikan sebungkus nasi dan menasehati, tidak merendahkan, tidak hina. Karena itu amal saleh. Justru engkau menjadi mulia. Orang yang dalam keadaan tidak sombong, tawadhu', justru Allah muliakan. Sebaliknya mereka yang gengsi untuk duduk dengan orang miskin, sombong, tidak mau mengerjakan pekerjaan yang katanya akan merendahkan. Membersihkan masjid, menyapu halaman, segala, ini menghinakan. Enggak mau dia, gengsi. Saya ini orang kaya, orang mulia, masa suruh nyapu? Justru orang ini akan menjadi rendah jiwanya. Akan terhina. Dengan kesombongannya, dengan kecongkakannya. Wa ma kabbaraha wa syarrafaha wa rafa'aha mithlu ta'atillah, maka tidak ada sesuatu yang membesarkan jiwa seseorang, enggak ada sesuatu yang memuliakan jiwa seseorang, tidak ada sesuatu yang mengangkat dan meninggikan jiwa seseorang kecuali ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.